Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al mu'allifu Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kaidah ke-21, Al-Qur'anu yajri fi irsyadatihi ma'az zaman wal ahwal fi ahkamihi ar-raji'ah lil urfi wal awa'id. Al-Quran itu yajri fi irsyadatihi. Ya, ketika Al-Quran itu menunjukkan atas sesuatu, memerintahkan sesuatu atau menyebutkan tuntunan atas sesuatu, maka Al-Quran itu yajri ma'az zaman wal ahwal. Ya, Al-Quran itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi, dalam hukum-hukum yang itu kembali kepada urf dan kebiasaan. Jadi, dalam hukum-hukum yang disebutkan di Al-Quran yang itu memang dikembalikan kepada urf dan kebiasaan, maka hukum tersebut dia sesuai dengan zaman atau kondisi manusia. Wahadhi qa'idah jaliyatul miqdar azimatun nafa'. Ini adalah kaidah yang memiliki derajat yang tinggi dan manfaat yang besar. Fa inna Allah amara ibadahu bil ma'ruf. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya dengan hal yang ma'ruf. Wa huwa ma'urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan wa 'urfan. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui baiknya, baik secara syar'i, secara akal ataupun secara 'urf. Wa nahahum 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, melarang para hambanya dari al-munkar. Wa huwa ma dhahara kubhuhu syar'an wa aqlan wa 'urfan. Al-munkar adalah sesuatu yang tampak kejelekannya baik secara syar'i, akal ataupun 'urf. Wa amara al-mu'minina bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wa wasafahum bidzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum muslimin dengan sifat tersebut. Ya. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Fa makana minal ma'ruf la yataghayyaru fil ahwal wal awqat kas-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj wa ghayriha minasy syara'i ar-ratibah fa innahu amara bihi fi kulli waqtin. Maka ketika ada sesuatu yang al-ma'ruf, sesuatu yang merupakan al-ma'ruf di Al-Quran yang itu tidak berubah dengan perubahan kondisi dan waktu, dia tetap merupakan sesuatu yang ma'ruf, tetap merupakan sesuatu yang baik, tidak peduli bagaimana kondisinya ataupun kapan waktunya, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, ataupun seperti ya syariat-syariat lainnya yang itu ya diperintahkan secara berkala, ya, maka ini asy-syara'i ar-ratibah, syariat-syariat yang diperintahkan oleh syariat secara, atau tuntunan-tuntunan atau amalan ibadah yang diperintahkan oleh syariat secara berkesinambungan, ya, secara berkesinambungan. Fa innahu amara bihi fi kulli waqtin, maka syariat memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut di setiap waktu. Wal wajib 'alal akhirin nadhirul wajib 'alal awwalin min hadhil ummah. Yang wajib untuk generasi terakhir dari umat ini itu sama dengan yang wajib kepada generasi awal dari umat ini. Sebagaimana generasi awal diwajibkan untuk mereka sholat lima waktu, demikian pula generasi akhirnya diwajibkan pula sholat lima waktu, walaupun terpisah ratusan atau bahkan ribuan tahun sekarang. Demikian pula wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji bagi yang mampu, dan syariat-syariat lainnya. Ketika itu tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, akan tetapi syariat memerintahkannya secara berkesinambungan, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah al-ma'ruf yang tidak terkait dengan kondisi dan waktu. Itu adalah merupakan sebuah kebaikan tanpa memperhatikan kondisi dan waktunya. Dia tetap merupakan kebaikan. Wa makana minal munkari la yataghayyaru kadzalika bitaghayyuril awqat kasyirki wal qatli bighairi haqqin waz-zina wa syurbil khamri wa nahwiha thabatat fi kulli zamanin wa makan la tataghayyar wa la yakhtalifu hukmuha wa makana yakhtalifu bi ikhtilafil amkina wal azmina. Naam. Maka yang mungkar yang tidak berubah sifat mungkarnya tersebut, dia tetap merupakan kemungkaran, tidak peduli perubahan waktu ataupun kondisi, dia tetap merupakan kemungkaran, seperti misalnya kesyirikan, seperti misalnya pembunuhan tanpa hak, ya, baik apapun itu caranya, mau pakai ya takjil sianida atau apa, lalu stand. Maka ini atau zina atau syurbil khomer wanahwiha atau ya minum khomer atau yang semacam atau yang semacamnya, semua hal-hal ini adalah sebuah kemungkaran, tidak peduli kondisi dan waktunya, semuanya adalah kemungkaran. Sabatat fi kulli zamanin wa makan. Maka larangan tersebut, larangan atas kemungkaran yang sifatnya seperti ini, itu tetap ada di setiap zaman dan makan, setiap tempat. Makan itu maknanya tempat. Fi kulli zamanin wa makan. La tataghayyar wa la yakhtalifu hukmuha. Tidak berubah dan ya tidak kemudian berbeda hukumnya antara satu zaman dengan zaman yang lain. Maka kesyirikan sebagaimana dilarang untuk generasi awal umat ini, kesyirikan juga dilarang untuk generasi akhir umat ini. Pembunuhan apapun caranya, ketika itu tanpa hak, ya, maka ketika itu dilarang untuk generasi awal umat ini, dia juga dilarang untuk generasi akhir umat ini. Zina, minum khamr dan seterusnya, semuanya ini adalah kemungkaran yang sifatnya tetap merupakan kemungkaran, tidak peduli kondisi dan waktunya. Wa makana yakhtalifu bi ikhtilafil amkinah wal azminah wal ahwal huwa al murad huna. Adapun yang berbeda hukumnya dengan perbedaan tempat, perbedaan waktu atau zaman, perbedaan kondisi, maka itulah yang dimaksudkan di sini. Terkadang ada al-ma'ruf, suatu yang ma'ruf, tapi yang disebut ma'ruf di satu tempat belum tentu ma'ruf di tempat yang lain. Terkadang ada sebuah al-munkar yang disebut munkar di sebuah tempat tidak dianggap munkar di tempat yang lain. Fa inna Allah Ta'ala yarudduhum fihi ila al-urf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan itu semua kepada urf wal 'adah, kebiasaan, wal maslahah al-muta'ayyana fi dzalikal waqt, dan mengembalikan kepada maslahat yang itu ada pada waktu tersebut. Wadzalika annahu amara bil ihsani ila alwalidain bil aqwali wal af'al. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perkataan dan perbuatan. Walam yu'ayyin li ibadihi syai'an makhsusan fil ihsani wal bir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan untuk para hambanya sesuatu yang khusus, apa yang merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah tidak memerintahkan, tidak menyebutkan secara khusus perbuatan spesifik. Tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Liya'umma kullama tatajaddad minal awsafi wal ahwal. Ini untuk supaya mencakup semua sifat dan kondisi yang bisa jadi itu ya baru, bisa jadi itu berbeda. Di waktu dulu ini bukan birrul walidain, di waktu sekarang bisa jadi itu merupakan birrul walidain. Di waktu dulu bisa jadi bukan merupakan birrul walidain, saat ini bisa jadi merupakan birrul walidain, sebaliknya. Di suatu tempat itu bisa jadi dianggap birrul walidain, di tempat lain bisa jadi itu tidak dianggap birrul walidain. Faqad yakunul ihsanu ilaihim fi waqtin ghairul ihsani fil waqtil akhar. Bisa jadi bakti kepada kedua orang tua, di suatu waktu itu bukanlah berbakti kepada kedua orang tua, tidaklah lagi dianggap berbakti kepada kedua orang tua di waktu yang lain. Ya, contohnya apa? Di antara contoh adalah ketika pandemi corona tersebar luas gitu ya, dan tidak ada maslahat untuk atau madarat untuk pulang, bisa jadi lebih berbahaya. Ini berbeda antara tempat dan orang dan kondisi begitu ya. Zonanya merah atau tidak dan seterusnya. Dan apakah kondisi tubuh fit atau tidak. Dan apakah media untuk menguji COVID-19 itu tersedia atau akurat atau tidak dan seterusnya. Tapi ketika awal-awal pandemi corona misalnya, ketika di mana ya orang-orang medis belum begitu memahami sifat dari corona misalnya begitu ya, maka tidak mudik itu bisa jadi merupakan birrul walidain, yang sebelumnya tidak mudik itu dianggap lawan dari birrul walidain, uququl walidain. Karena adanya perbedaan kondisi ini, maka itulah mengapa di suatu waktu disebut birrul walidain, di waktu yang lain bisa jadi itu bukan lagi birrul walidain. Pulang tanpa hati-hati, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, tanpa adanya alat tes yang akurat, tanpa adanya vaksin, tanpa adanya macam-macam begitu ya, ikhtiar kita. Pulang begitu saja ke rumah orang tua kita, kemudian kita bisa jadi membawa virus, ini bisa jadi malah memberikan mudarat kepada kedua orang tua kita. Itu maksudnya. Jadi, tidak mudik saat itu, bisa jadi itu merupakan birrul walidain. Tapi ini berbeda kondisinya, kalau sudah, tadi misalnya, ya protokol kesehatan mulai ditegakkan, atau misalnya alat uji mulai akurat, atau misalnya vaksin mulai diberikan, atau misalnya ya zona sudah mulai bisa dikendalikan, tidak lagi merah pekat misalnya, tidak lagi merah misalnya, atau yang lainnya. Ya, atau orang-orang di medis sudah bisa mengetahui sifat dari pandemi ini, sifat dari virus ini, dan seterusnya. Berbeda kondisi, berbeda penanganan, dan berbeda hukum syar'i. Berbeda hukum syar'i. Wa fi haqqi syakhsin duna haqqi syakhsil akhar. Dan bisa jadi yang disebut ma'ruf dan disebut mungkar tersebut berbeda untuk orang yang satu dibandingkan dengan orang yang lain. Ya, antum berkata dengan style kepada teman antum berbeda dengan antum mengucapkan style yang sama, perkataan antum itu kepada kedua orang tua atau kepada guru antum, berbeda. Yang dianggap tidak masalah untuk teman antum atau kepada adik antum itu bisa jadi bermasalah secara adab kalau diucapkan kepada kedua orang tua atau kepada guru antum. Fal wajib alladhi awjabahu Allah an-nazar fil ihsanil ma'ruf fi waqtik wa makanik fi haqqi walidayk. Maka yang wajib, yang Allah wajibkan, sesuatu yang Allah wajibkan adalah melihat, ya, berbakti kepada kedua orang tua tersebut itu sesuai dengan zaman antum, waktu antum, tempat antum, urf antum, dan seterusnya. Tergantung dengan kondisi. Wa mithlu dzalika ma amara bihi minal ihsani ila al aqarib wal jiran wal ashabi wa nahwihim. Demikian pula yang dimaksud yang termasuk dalam contoh ini adalah berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada teman dan selainnya. Fa inna dzalika raji'un fi naw'ihi wa jinsihi wa afradihi ila ma yata'arafun nasu ihsanan. Maka itu semua kembali dalam ya, kembali dalam bentuknya bagaimana, jenisnya, jenisnya bagaimana, afrodnya, ya, perbuatannya itu seperti apa. Ini semua kembali kepada apa yang dianggap biasa oleh manusia, oleh masyarakat di tempat kita. Wa kadzalika didduhu minal uquqi wal isaa'ah yanzuru fihi ilal urf. Demikian pula lawannya, durhaka kepada kedua orang tua, berbuat buruk kepada orang lain, ini maka apa yang dimaksud durhaka kepada kedua orang tua, apa yang dimaksud dengan berbuat buruk kepada orang lain, ini kita harus melihat kepada urf. Ini tergantung urf. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan, yakni ma ta'arafa 'alaihi an-nasu anna hadhihi silatuhu yakfi. Yakni kalau masyarakat sudah menganggap itu adalah bentuk menyambung tali silaturahim, maka itu sudah cukup. Kalau sebuah perbuatan tertentu, kita misalnya mau menyambung tali silaturahim dengan keluarga misalnya, atau ya silah menyambung ukhuwah dengan tetangga atau dengan teman misalnya, ya, maka itu kembali kepada apa yang dianggap sebagai silaturahim atau membangun ukhuwah dengan ya dengan teman tersebut, apa yang dianggap oleh masyarakat. Ya, kalau yang masyarakat di tempat kita menganggap perbuatan ini adalah bentuk silaturahim kepada kerabat, maka itulah silaturahim. Kalau masyarakat kita menganggap ini adalah perbuatan ini adalah ya cara untuk membangun ukhuwah, cara untuk ya menjalin persaudaraan dengan teman kita, dengan tetangga kita, maka itulah ya membangun ukhuwah dan menjalin persaudaraan. Li'annahu amara bis-silati wa atlaq. Karena syariat itu memerintahkan untuk kita melakukan silah. Silah ini silaturahim untuk keluarga atau menjalin pertemanan, membangun ukhuwah, ya, mempererat tali ukhuwah kalau itu dengan teman atau dengan ya tetangga dan selainnya. Maka syariat memerintahkan untuk kita untuk silaturahim, kemudian mutlak, tidak memberikan catatan tambahan, ya, dimutlakkan begitu saja perintahnya. Tidak disebutkan perbuatan-perbuatan yang secara spesifik, ya, itu merupakan bentuk silaturahim atau membangun ukhuwah. Tidak diperintahkan secara spesifik. Fayarji'u fihi ila ma sammahun nasu silatan. Maka ini kembali kepada apa yang disebut oleh manusia sebagai silaturahim atau membangun ukhuwah atau mempererat tali persaudaraan, gitu ya. Li'annal maqsuda bis-silati zawalu ma fil qulubi wa tilafuha. Karena yang dimaksudkan dari silah itu adalah hilangnya apa yang ada di hati, perselisihan yang mungkin ada di hati dan persatuan hati. Ya, kedekatan hati. Itu yang dimaksudkan dari ketika kita diperintahkan oleh syariat untuk melakukan silaturahim atau mempererat tali ukhuwah. Idza kana hadzal rajul qad wattana nafsahu ala anna sahibahu aw qaribahu la yazuruhu illa fi yaumil id aw fil usbu' aw ma asbaha dzalik ma sara dzalika qati'ah. Jika ada seseorang yang telah terbiasa dirinya itu bahwa temannya atau kerabatnya tidak menziarahinya, tidak mengunjunginya kecuali pada hari Id atau pada ya satu hari saja di satu dalam satu pekan atau yang semisalnya, maka kalau misalnya ya temannya atau kerabatnya tersebut hanya mengunjungi di hari Id atau hanya mengunjungi satu hari dalam satu pekannya, maka itu tidak teranggap qati'ah, memutus tali silaturahim atau memutus tali ukhuwah. Ya, seperti misalnya di Indonesia ada urf pulang kampung itu setiap lebaran gitu ya. Adapun di selain itu maka ya sudah ada urf di masyarakat Indonesia bahwa tidak harus pulang. Tidak harus pulang kampung ketemu orang tua. Tapi kalau lebaran kalau tidak pulang kampung, nah ini misalnya alasan sibuk tanpa uzur yang dibenarkan tentunya atau ya, maka ini bisa dianggap ini tidak melakukan silaturahim. Ya, maka sudah muncul urf di Indonesia setiap lebaran mudik. Nah, itu mudik itu termasuk urf. Ya, tentunya dengan syarat-syarat yang tadi yang memperhatikan kalau di masa pandemi memperhatikan protokol kesehatan dan seterusnya. Dan pemerintah ya tahun ini telah mengeluarkan larangan gitu ya, kecuali bagi yang non mudik. Yang non mudik itu misalnya ada uzur atau ada urgensi yang lain. Maka di sini memutus tali silaturahim itu juga tergantung pada urf. Jadi kalau ada seseorang sudah terbiasa temannya tidak mengunjunginya kecuali sebulan sekali, ya sudah. Maka kalau temannya tersebut mengunjungi hanya sebulan sekali, maka ini tidak termasuk, tidak teranggap memutus tali silaturahim. Kalau di Indonesia, ya hubungan pertemanan itu cukup dengan grup WhatsApp. Hah? Cukup dengan grup WhatsApp, ya. Ya, jadi ketika mempererat tali persaudaraan itu dengan adanya di grup WhatsApp gitu misalnya, maka itu sudah teranggap, ya, dengan bertegur sapa dan ngobrol gitu ya di grup WhatsApp, maka itu sudah termasuk dianggap mempererat tali persaudaraan, mempererat tali pertemanan. Fama udda silatan fahuwa silah. Maka yang dianggap sebagai mempererat tali pertemanan itu, maka dialah bentuk mempererat tali pertemanan. Yang dianggap sebagai silaturahim, maka itulah silaturahim. Ya, yang dianggap oleh masyarakat yakni. Jadi di sini hukum syar'i dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan manusia. Amma man kana la ya'tihim abadan wa la ya'tihim fil munasabat wa la yadri anhum wa la yazuruhum wa la yu'rafu wa la ya'rifu idza maridu aw matu fa hadhi qati'ah. Adapun orang yang tidak mengunjunginya sama sekali, tidak mendatanginya ketika ada event-event tertentu, nikahan tidak datang, ketika berduka cita tidak datang, dan event-event lainnya, ya, dan juga tidak diketahui lagi kabarnya, tidak lagi mengunjungi dan tidak tahu kabarnya lagi, apakah sakit atau meninggal, maka ini qati'ah, ini bentuk memutus tali. Tali persaudaraan atau tali ukhuwah atau tali pertemanan. Wa qawlu Syekh rahimahullah raji'un fi naw'ihi wa jinsihi wa afradihi an-naw' ikhtalif. Perkataan Syekh Sa'di rahimahullah ini kembali dalam masalah bentuknya, jenisnya ataupun perbuatan individunya. Maka ini ya apa yang dimaksud dengan bentuk? Bentuk ini berbeda. Fa masalan ahadun tasiluhu bidarahim wa ahadun tasiluhu bithawbin wa ahadun tasiluhu biqalamin hasabal afrad. Maka ada seseorang yang dia membangun tali persaudaraan atau tali pertemanan dengan dirham, membangun tali persaudaraan ataupun pertemanan dengan pakaian, memberikan hadiah pakaian, memberikan hadiah dirham, yang satu memberikan hadiah dirham, yang satu memberikan hadiah pakaian. Wa ahadun tasiluhu biqalam, dan yang satu lagi ya membangun tali persaudaraan atau tali pertemanan dengan memberikan hadiah pena. Ini tergantung orangnya masing-masing. Tergantung orangnya masing-masing. Hasab al-jins ya jenisnya, misalnya law a'taita syakhsan kabiran aziman ghaniyan 100 riyalin laghadaba 'alaik. Walau a'taitaha qariban faqiran lafariha wasarrahu dhalik. Lafariha wasarrahu dhalik. Ya. Dalam masalah jenis, maksudnya ketika, misalnya contohnya, ketika engkau memberikan seseorang, orang besar, ya, orang kaya, 100 rial misalnya, maka dia akan marah. Ya. Ini bukan hadiah yang tepat untuknya. Tetapi kalau kita berikan kepada kerabat yang fakir misalnya, maka dia akan bahagia dan dia akan bersenang hati, ya, bersuka cita. Maka ini tergantung kepada urf, tergantung kepada kebiasaan, tergantung kepada orangnya juga. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Hah? Kita harus melihat situasi dan kondisi. Maka termasuk pula masalah adab. Masalah adab, lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai sikap kita kepada teman kita gunakan untuk bersikap kepada orang tua kita, guru kita, dosen kita. Tidak boleh. Itu tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya, itu tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, perhatikan masalah ini. Syariat telah memerintahkan kita untuk memiliki adab yang mulia, maka tidak boleh kita samakan antara teman dengan guru, antara teman dengan orang tua, apalagi ya, antara teman dengan orang-orang yang wajib untuk kita sikapi berbeda. Tidak seperti kepada teman sendiri. Amma ma dalla syar'u ala tahrimihi, fa hadza la yakunu silatan. Adapun yang ditunjukkan oleh syariat tentang keharamannya, apa yang Allah haramkan itu maksudnya, maka fa hadza la yakunu silah. Maka itu tidak mungkin merupakan bentuk silaturahim atau membangun tali persaudaraan dengan sesuatu yang diharamkan tersebut. Falau anna an-nasa qalu nahnu ta'arafna anna ibnatal am tasawfaha ibna ammiha biyadiha. Seandainya orang-orang masyarakat itu sudah terbiasa, kami sudah terbiasa bahwa anak perempuan dari ya anak perempuan itu salaman sama sepupunya yang laki-laki. Anak laki-laki salaman dengan sepupunya walaupun itu perempuan. Ya, kalau misalnya lagi lebaran misalnya, lagi pulang mudik, sepupuan, kemudian ini harus salaman. Ini urf kita. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Walau qadat lahu hadza haram wa kaffat yadaha. Kalau anak perempuan tadi kemudian berkata ini haram, kemudian menarik tangannya tidak mau salaman, la ghadaba. Maka kemudian orang-orang marah. Naqulu asyai'ul ladzi nassa syar'u 'ala tahrimihi la yumkinu ay yatawasala an-nasu bihi abadan. Kita katakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat secara nas tidak mungkin menjadi bentuk silaturahim, tidak mungkin menjadi bentuk membangun tali persaudaraan, tali pertemanan sama sekali. Sampai kapanpun juga. Tidak boleh itu dijadikan sebagai bentuk silaturahim atau bentuk membangun tali pertemanan. Selama itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Seperti misalnya, kalau ada seseorang punya komunitas teman-teman dia, kemudian ya kemudian teman-temannya tersebut menganggap bahwa yang namanya membangun tali pertemanan itu adalah dengan minum bir bareng-bareng di pub, ngesisa bareng-bareng di pub. Ah, maka ini kita katakan ini tidak boleh. Kalau ada orang yang punya komunitas pertemanan yang dianggap urf di antara mereka, ya, yuk kita jalan bareng. Kemana? Nonton ke bioskop misalnya. Kemaksiatan yang ditonton. Tidak boleh. Ini bukan menjalin tali pertemanan. Syariat memerintahkan kita untuk menjalin tali pertemanan dengan teman-teman kita, tetapi tidak dengan cara yang diharamkan. Tidak dengan cara yang diharamkan. Kalau kita kemudian menjauh, tidak mau melakukan hal tersebut, kemudian dijauhi oleh mereka, maka yang salah bukan kita, yang salah adalah mereka. Yang memutus tali bukan kita, tetapi mereka. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau berkata, "Wa kadzalika qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf." Ya, sebelum kita lanjut, tentunya poin tadi ini harus diiringi dengan pembahasan kita harus menjelaskan dengan hikmah. Menjelaskan dengan baik, bukan dengan menjelaskan dengan tegang urat leher. Menjelaskan kepada keluarga besar kita, saya tidak mau salaman lawan jenis gitu misalnya ya, kemudian marah-marah, kemudian keluarkan dalil, kemudian berdebat dan seterusnya. Ini tidak pantas ya dilakukan kepada orang tua kita, kepada om kita dan seterusnya. Kita lakukan dengan adab yang baik. Demikian pula dengan teman kita, demikian pula dengan teman kita ya. Dan teman kita juga terkadang ada teman kita yang stylenya itu rada-rada ya berandal gitu, harus kita keluarkan kata-kata yang agak keras supaya dia paham gitu ya. Lu mau masuk neraka kayak gitu ya. Tapi tidak semua teman kita bisa dibegitukan gitu kan. Ada teman kita yang bisa di caranya untuk mengingatkan dia, menasihati dia adalah dengan seperti itu. Ada teman kita yang harus dengan halus, harus dengan lembut, ya. Tapi ada teman kita yang harus kita, ya, lu mau masuk neraka, berani melakukan kayak begini, gitu. Baru dia ingat. Maka ini tergantung orangnya, siapa yang kita ajak bicara dan seterusnya. Baik. Wa kadzalika qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, bergaullah dengan istri-istrimu dengan sesuatu yang ma'ruf. Wa lahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf, dan untuk mereka, ya. Ya, mereka itu memiliki hak sebagaimana kewajiban, mereka memiliki kewajiban, ya, dengan cara yang ma'ruf. Faraddallahu azzawjain fi ishratihima wa ada'i haqqi kullin minhuma 'alal akhar 'alal ma'rufil mu'tadi 'indan nasi fi qutrik wa baladik wa halik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan apa bentuk pergaulan yang baik antara suami dan istri, dan apa bentuk menunaikan hak yang baik antara keduanya. Ya, di sini disebutkan istri itu memiliki hak sebagaimana memiliki kewajiban, dan dua-duanya dengan yang ma'ruf. Ya, ini haknya istri berarti kewajibannya suami, kewajibannya istri berarti haknya suami. Ini sama-sama harus dengan ya, yang ma'ruf. Yang ma'ruf menurut siapa? Yang ma'ruf menurut masyarakat di tempat kita, negeri kita, kondisi kita. وَذَلِكَ يَحْتَلِفُ اخْتِلَافًا عَظِيمًا لَا يُمْكِنُ إِحْصَاؤُهُ عَدًّا. Dan ini berbeda sesuai dengan, ya, berbeda dengan perbedaan yang besar, tidak mungkin bisa dihitung satu persatu bentuk contohnya. فَدَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي هَذِي النُّسُوسِ الْمُخْتَصَرَةِ. Maka semua itu masuk dalam masuk dalam nas yang singkat ini, ayat yang singkat ini. Semua bentuk perbuatan-perbuatan individu yang berbeda-beda antara negeri dengan negeri, antara Indonesia dengan Eropa Timur, antara negeri Barat dengan Timur Tengah, masing-masing urfnya berbeda-beda, maka ya itu semua masuk dalam kandungan ayat ini. Jadi ayat yang singkat, tetapi dia mencakup makna yang perbuatan spesifik yang sangat banyak. Wa hadza min ayatil Qur'an wa barahini sidqih. Ini di antara, ya, tanda kebenaran Al-Qur'an dan bukti dalil atas kebenaran Al-Qur'an. Contoh misalnya hubungan antara suami istri misalnya, di Indonesia sudah ada urf di masyarakat bahwa istri harus masak, masak untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya dan seterusnya, walaupun di syariat tidak ada kewajiban itu. Yang masak silakan, bisa istri, bisa suami. Tidak ada kewajiban spesifik istri harus masak buat suaminya. Tetapi itu termasuk dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf, atau masuk dalam wa'lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak, demikian pula istri juga punya kewajiban. Masyarakat kita menganggap istri yang berbakti, ya, memasak untuk suaminya, untuk anak-anaknya dan seterusnya. Hah? Maka di sini berlaku hukum tersebut, berlaku hukum tersebut. Ya, walaupun demikian tentunya para suami harus membantu pekerjaan rumah istrinya, ya. Taib, maka banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali contohnya. Seperti misalnya kalau di negeri barat itu tidak dikenal mudik. Tidak dikenal setiap hari raya itu orang-orang mudik. Ya, ada teman ana dari Albania, tinggal di Inggris. Ketika hari raya, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, gak ada ceritanya dia mudik. Ya, jadi itu tidak dikenal sebagai urf di masyarakat kaum muslimin di negeri lain. Ini di Inggris, Amerika, itu gak ada istilah mudik. Tapi kalau Indonesia ada spesifik seperti itu. Setiap lebaran terkait langsung ada secara menyeluruh di masyarakat ada apa namanya, seperti semacam keharusan ini kita perlu mudik. gitu ya. Ini nggak ada di sepengetahuan ana ya, sepengetahuan pengamatan ana ketika ana tinggal di luar negeri, di tengah-tengah kaum muslimin di sana, itu tidak ada yang seperti ini. Demikian pula cara untuk mengingatkan, cara untuk mengingatkan, menasihati. Kalau di luar negeri itu menasihati bisa dengan cara yang langsung, to the point. Tapi kalau di Indonesia harus agak sedikit diperhalus, agak sedikit, agak mutar-mutar dikit, atau bagaimana begitu ya, tergantung kondisinya. Tapi kalau di luar negeri, hey brother, this is wrong, this is ma'asiyah, dan seterusnya. Itu sudah, itu dianggap tidak mengapa. Itu dianggap tidak masalah. Ya, di kalangan orang-orang Arab di luar negeri dan kalangan orang-orang kaum muslimin, baik itu native ataupun kaum muslimin dari negeri manapun gitu ya. Kalau di barat, itu urfnya adalah to the point aja. Tidak masalah. Maka di sini berbeda, itu yang dimaksud. Wa qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian yang bisa digunakan untuk perhiasan. Pakaian yang indah yang bisa digunakan untuk perhiasan. Fa'amaru ibadahu bil akli wasyurbi wal libas. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk makan, minum dan memakai pakaian. Walam yu'ayyin syai'an minat ta'ami wasyarabi wal libas. Dan Allah tidak menyebutkan secara spesifik apa makanannya, apa minumannya dan apa pakaiannya. Ya. Maka itu tergantung kepada urf kita. Orf ketika, orf Indonesia ketika Ramadan, apa? Minumannya sirup. Sirup ya. Masya Allah. Sejak anak kecil itu iklan sirup, Masya Allah. Kalau, kalau Ramadan ya. Bukti Ramadan sudah dekat, bukti Lebaran sudah dekat, iklan sirup. Alhamdulillah gitu ya. Yang dimakan di Indonesia berbeda dengan yang dimakan di Inggris. Yang dimakan oleh orang-orang Pakistan, India, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh di Inggris misalnya. Samosa. Di sini gak tahu ada atau tidak. Atau di sana makan misalnya. Apa nama jenis nasinya itu? Biryani. Itu makanan sehari-hari mereka. Di sini makanan sewaktu-waktu saja mungkin biryani. Jadi makanannya berbeda-beda. Demikian pula orang-orang Arab biasanya minum kohwah. Itu kohwah jenis tertentu gitu kan. Beda dengan kopi yang ada di Indonesia. Wa huwa ya'lamu anna hadhil umur takhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketika memerintahkan hal tersebut, Allah mengetahui bahwa perkara-perkara ini berbeda untuk setiap kondisi, setiap negeri, setiap waktu berbeda-beda. Fa yata'allaqu biha amruhu haitsu kana. La yanzuru ila ma kana mawjudan minha waqta nuzulil qur'ani faqat. Maka perintah ini adalah disesuaikan sesuai dengan kondisinya, tidak melihat pada apa yang ada pada waktu Al-Qur'an diturunkan saja. Jangan kita berdalil wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya makan kurma, maka kita enggak boleh makan nasi, kita harus makan kurma. Ini pendalilan yang salah. Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka misalnya menggunakan pakaian gamis, kemudian kita berdalil kita harus selalu pakai pakaian gamis, tidak boleh pakai pakaian yang lain gitu ya, selama itu bukan tasyabbuh bil kufar ya, selama itu tidak mengandung keharaman, selama itu menutup aurat kita ya, itu enggak masalah, tidak harus selalu setiap waktu pakai gamis dan surban seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu urf mereka, urf kita bisa jadi berbeda. Ya, selama tentunya ini masuk nanti pada bab pakaian. Pakaian mana saja yang boleh. Kita jelaskan tadi, kalau itu sudah diharamkan oleh syariat, maka itu tidak boleh walaupun itu sudah tersebar di kalangan manusia. Kalau misalnya pakaian yang menjadi urf masyarakat itu adalah pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang ketat misalnya. Ini kebanyakan nonton drakor misalnya, terus niru-niru cara berpakaiannya. Itu urfnya orang Korea, tidak boleh. Karena itu tidak menutup aurat misalnya gitu ya. Jadi kalau diharamkan maka tidak boleh kita lakukan. Walaupun itu urf. Kalau diharamkan oleh syariat tidak boleh. Berarti kita yang harus menyesuaikan dengan syariat. Tapi syariat memberikan kebebasan bagi urf selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama itu tidak ada pertentangan, tidak masalah. Peci hitam Indonesia, itu peci hitam ya. Anda kebetulan tidak pakai. Peci yang hitam, itu kan tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi itu urf di negeri kita. Bahkan orang kalau di luar negeri melihat peci seperti itu, ingatnya Indonesia, Malaysia. Maka itu urf, tidak masalah kita pakai. Ya, tidak masalah kita pakai. Wa kadzalika qauluhu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiaplah, persiapkanlah untuk mereka kekuatan yang engkau sanggup. Ini maksudnya kekuatan militer, persenjataan. Wa minal ma'lum anna as-silah wal quwwah al-mawjudah waqta nuzulil Qur'an ghairu naw'il quwwah al-mawjudah ba'da dzalik. Sebagaimana yang kita ketahui, persenjataan dan kekuatan yang ada di waktu, di zaman diturunkannya Al-Quran, di zaman Nabi Muhammad SAW, itu sudah berbeda dengan bentuk kekuatan yang ada di zaman sekarang. Kalau dulu kuda, kalau sekarang misalnya tank. Kalau dulu perahu, kalau sekarang misalnya kapal selam. Ya. Kalau dulu gak ada pesawat, sekarang ada pesawat jet, pesawat tempur. Maka silakan kita persiapkan itu, kita pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu, kita buat. Ini bukan termasuk bid'ah. Ini bukan termasuk bid'ah. Fahadhan nasu yatanawalu kullama yustata'u minal quwwah fi kulli waqtin bima yunasibu wa ilaiku bihi. Maka nas ini, ayat ini mencakup semua kekuatan yang kita mampu untuk wujudkan di setiap waktu. Ya, ini mencakup semua kekuatan yang mampu untuk diwujudkan di setiap waktunya. Bima yunasibuhu wa yaliku bihi. Bima yunasibuhu wa yaliku bihi. Sesuai dengan apa yang sesuai dengan zaman tersebut. Kalau zaman dulu mungkin bambu runcing relevan, zaman sekarang ya risetnya jangan diarahkan bikin bambu runcing. Ya. Risetnya diarahkan bikin pesawat jet, pesawat tempur, tank gitu ya, untuk membantu pemerintah, bukan untuk melawan pemerintah, ha? Perhatikan. Untuk membantu pemerintah. Jadi berbeda zaman, berbeda. Kalau dulu panah relevan, kalau sekarang panah sudah tidak relevan lagi. Ya, karena ada kekuatan yang lebih ampuh, lebih akurat, lebih mutakhir gitu ya. Risetlah yang canggih-canggih. Tentunya panahan tidak masalah. Itu panahan tidak masalah. Tetap diriset juga tentunya. Tetapi itu bukan alat paling mutakhir. Itu maksud tanah. Bukan alat paling mutakhir yang wajib dimiliki militer negeri kita gitu loh. Ya. Jangan kemudian mempertahankan tradisi. Mempertahankan tradisi. Tradisi. Ya, angkatan bersenjata Indonesia itu adalah dengan bambu runcing dan panah dan tombak. Jangan dalam masalah ini, salah. Maka riset yang paling tercanggih, apa yang paling mutakhir, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, persiapkan untuk mereka. Siapa? Untuk mereka orang kafir yang mau menjajah kaum muslimin. Persiapkan kekuatan yang mampu kita lakukan. Kalau belum mampu karena teknologinya belum ada, misalnya bikin pesawat ala Star Wars gitu. Gitu ya. Pesawat yang kecepatannya setengah C, setengah dari kecepatan cahaya, 3 × 10^8 meter per sekon, 299792458 meter per sekon gitu. Mana ada pesawat 0,5 C, besar sekali itu kecepatannya. Hah? Kongkot aja 2.700-an kilometer per jam, ya. Jadi itu belum kita mampu, maka itu tidak masuk dalam kewajiban ayat ini. Wa kadzalika lamma qala ta'ala, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan tijarah bisnis yang itu disertai dengan keridhaan antara kalian. Ya, lam yu'ayyin lana naw'an min at-tijarah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghususkan secara spesifik, tidak menyebutkan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tijarah di sini, bisnis di sini, transaksi di sini. Apa yang dimaksud dengan transaksi atau tijarah, bisnis atau perdagangan ini apa? Tidak menyebutkan secara spesifik bentuknya ataupun jenisnya, walam yuhaddid lana alfadzun yahsulu bihar ridha. Tidak juga membatasi lafaz-lafaz yang dengannya ya tercermin keridhaan antara kedua belah pihak. Tidak disebutkan lafaz-lafaz khusus. Wa hadza yadullu ala anna Allah abaha kullama udda tijaratan ma lam yanha anhu syari'. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan setiap perdagangan, transaksi, bisnis selama itu tidak dilarang oleh syariat. Lagi-lagi, selama itu tidak dilarang oleh syariat. Wa anna kullama hasala bihi ridha min al-aqwali wal af'al in aqadat bihi tijarah. Dan setiap yang di situ tercermin keridhaan antara kedua belah pihak, perkataan apapun, perbuatan apapun yang itu tercermin keridhaan antara kedua belah pihak, maka itu dianggap sah transaksinya. Tidak harus dengan lafaz bi'tu ka kadza wa qabiltu kadza dan seterusnya. Aku menjualmu dengan harga segini, aku menjual kepadamu dengan harga segini, aku menerimanya dengan harga segini. Tidak harus dengan kata-kata itu. Bahkan walaupun tidak menggunakan kata-kata sama sekali, dikasih, kemudian pembelinya ngasih uang, nah ini sudah secara urf, ini sudah dianggap ridho. Ya walaupun sebagian ulama memberikan catatan, ini hanya untuk ya jual beli yang kecil-kecil ya. Tapi kalau jual beli yang penting seperti rumah gitu ya, nggak cukup hanya dengan ngasih seperti ini. Beli mobil gitu ya, nggak cukup. Harus ada ya surat-suratnya dan seterusnya. Ah itu, surat-surat itu termasuk apa yang dimaksud di urf kita sebagai tanda keridhaan antara kedua belah pihak. Mengurus surat-surat, tanda serah terima dan seterusnya, atau kuitansi dan seterusnya, itu tanda adanya keridhaan. Famahaqqaqa ar-ridha min qawlin aw fi'lin in aqadat bihi al-mu'awadat wa at-tabarru'at wa kam fil Qur'ani min hadzal naw' syai'un katsir. Maka yang menunjukkan adanya keriduan antara dua belah pihak, baik itu perkataan ataupun perbuatan, in aqadat bihil mu'awadat wa tabarru'at. Maka sah transaksinya ataupun hadiahnya tersebut. Baik itu transaksi dalam bentuk transaksi seperti transaksi jual beli ataupun transaksi dalam bentuk ini hadiah. Ketika orang ngasih hadiah, tentunya kepemilikannya berganti gitu ya. Awalnya dimiliki oleh kita, kemudian kita berikan kepada orang lain dalam bentuk hadiah atau hibah, maka kepemilikannya sekarang dimiliki oleh orang lain. Maka apapun bentuk, bagaimana bentuk cara melakukan transaksinya, apakah dengan perkataan, perbuatan, atau melalui tulisan, selama itu secara urf dianggap sebagai cara untuk menunjukkan adanya keridhaan antara kedua belah pihak, maka itu sudah cukup. Transaksi tersebut sudah dianggap sah oleh syariat. Dan banyak sekali, berapa banyak di Al-Quran, contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali. Ya, maka demikian kaidah ini sangat penting ya, kaidah yang terkait dengan urf yang ada di masyarakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di Al-Qur'an sesuatu yang tidak disebutkan secara spesifik, maka itu kembali kepada urf dan kebiasaan masyarakat. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.